وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، kemarin sampai di mana ya pembahasannya? Pas saya nggak masuk dua kali itu lanjutkan sampai mana? Perkataan Imam Bukhari. Lewat. Terus sampai. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلم تعلم أربعك أن الله خلقنا إذا خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. طيب، بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله. seperti biasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini kembali menunjukkan kelemah lembutan beliau dalam mengajarkan masalah-masalah yang sangat penting ini, yaitu dengan menggunakan fi'il amr i'lam, ketahuilah, rahimakallah, diikuti dengan doa semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma au ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihinna. Ya, apa yang perlu kita ketahui adalah bahwa kita setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari ketiga masalah ini atau ketiga masalah berikut. Masalah yang dan selain mempelajari juga harus mengamalkan ketiga masalah berikut. Al-ula, yang pertama, ma'annallaha khalaqana. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Bagaimana kita mengetahui tersebut? Hal-hal ini dengan dalil baik yang sifatnya logika maupun nukilan. Nukilan itu artinya dalil naqli yang kita dapatkan dari Al-Qur'an atau dari sunnah Rasulullah SAW melalui jalur periwayatan. Itu namanya dalil naqli. Maupun dari dalil akli, akal kita juga membimbing ke arah sana. Bahwasanya sesuatu yang tercipta itu pasti ada yang menciptakan. Ya. Kalau ada makhluk berarti ada khaliqnya. Hukum sebab, sebab akibat. Ini nggak bisa kita ingkari. Mau di apa namanya, di ilmiah-ilmiahkan seperti apapun, Orang yang mengingkari adanya pencipta itu orang tidak ilmiah. Gak bisa. Akal manusia yang masih sesuai fitrah itu menolak kalau dikatakan sesuatu ini terjadi secara tiba-tiba tanpa ada khalik. Jadi orang ateis pun itu sebetulnya ateis lisannya saja. Gak mungkin mereka bisa membuktikan ateisme itu secara ilmiah, mustahil. Makanya orang yang mengatakan alam semesta terjadi akibat Big Bang, sampai itu Big Bang pernah belajar kan? Bang itu kan ledakan ya. Pernah lihat ledakan melahirkan keteraturan? Hah? Bom meledak, serpihannya jadi pajangan-pajangan rumah dan posisinya pas semua, nggak ada yang bentuknya jelek, nggak bagus. Komposisi serpihannya itu sesuai dengan yang diinginkan oleh makhluk hidup. Ada. Kalau ledakan itu enggak seperti itu hasilnya. Itu karena emang dibuat begitu. Makhluk hidup itu masing-masing dibuat sendiri oleh Allah. Bukan keturunan dari makhluk lain yang beda jenisnya, enggak. Ya Allah menciptakan manusia, menciptakan binatang. Manusia diciptakan dari Adam, kemudian beranak pinak. Binatang diciptakan, masing-masing ada jenisnya. Ya. Binatang ternak aja beda-beda jenisnya. Thamaniyat azwaj. 8 pasang. Minal dha'ni itsnain, wa minal ma'z itsnain, wa minal baqar itsnain, wa minal ibil itsnain. Sepasang domba, sepasang kambing yang non-domba, sepasang sapi, dan sepasang unta. Beda-beda itu. Asal-usulnya beda. Dan ini membuktikan kekufuran teori Darwin yang mengingkari pencipta. Darwin itu ateis juga itu. Ngomong-ngomong Darwin itu ateis. Ya, makanya teorinya dia itu teori orang ateis. Mutasi, apa istilahnya, seleksi alam. Kok seleksi alam? Evolusi. Ya, percaya antum sama evolusi? Diulang syahadatnya kalau percaya sama evolusi. Betul loh. Mempercayai evolusi itu secara tidak langsung mengingkari kalau Allah menciptakan manusia, menciptakan binatang, menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kita mungkin enggak ngeh kalau konsekuensi dari mempercayai teori Darwin itu berarti kufur terhadap pencipta. Kita mungkin enggak ngeh. Ya. Makanya kita harus hati-hati itu. Enggak semua yang diajarkan itu ilmu. Itu bukan ilmu itu. Itu opini. Opini sesat. Enggak cuma sesat, tapi kafir. Yang ngomong orang kafir kok, ya wajar. Jadi hati-hati. Tidak semua yang diajarkan itu merupakan ilmu. Kalaupun ilmu enggak semuanya bermanfaat. Dan kalau sudah bertabrakan dengan nas Al-Qur'an, ya jelas itu batil. Jadi dalil bahwasanya Allah itu khalik itu terlalu banyak kalau kita mau sebutkan ya. Akal saja itu enggak bisa mengingkari kalau sesuatu itu ada, pasti ada yang mengadakan. Ya. Adapun dalil-dalil sam'i atau naqlinya seperti firman Allah huwallazi khalaqakum min tin. Ialah Allah yang menciptakan kalian dari tin. Allah itu menyebutkan penciptaan manusia dengan beberapa ungkapan. Kadang menggunakan kata-kata tin, kadang menggunakan kata-kata turab, kadang menggunakan kata-kata ma'im mahin, kadang menggunakan kata-kata min solsolin min hama'im masnun, ya, min fakhar. Ya, itu adalah proses. Ya, itu bukan berarti kita diciptakan dari semua barang tadi, enggak. Jadi pertama dari turab, tanah. Ya, tanah itu kemudian dicampur dengan air, dia menjadi tempung, lempung, tin, itu lempung. Ya, lempung itu kalau dibiarkan dia akan menjadi bau, yaitu min hama'im masnun. Ya, kemudian setelah itu dibentuk ya, min sulalatin min tin. Sebelum menjadi bau dia sulalatin min tin. Sulalah itu kalau antum lempung sudah lembek, antum genggam gini, dia akan keluar di celah-celah jari kita kan. Ya tasalsal, itu sulalah. Jadi lempung yang kalau sudah betul-betul lembek, itu kita genggam gitu, itu dia akan keluar di celah-celah jari. Itu namanya sulalatim mintin. Ya. Nanti setelah itu didiamkan, akan menjadi tanah yang bau. Ya, min hamma'im masnun. Istilahnya min hamma'im masnun. Kalau kering, dia min solsoling kal fakhar. Fakhar itu gerabah. Ya, gerabah yang berongga dalamnya. Baru setelah itu ditiupkan ruh oleh Allah SWT, jadilah dia manusia. Jadi bukan berarti kita diciptakan dari berbagai macam, oh ini kok kontradiksi gini ayatnya. Sekali bilang begini, sekali bilang begitu. Enggak begitu. Itu proses penciptaan manusia itu melalui tahapan-tahapan tadi. Makanya di ayat yang lain Allah mengatakan, wa khalaqakum apa namanya? Yang artinya Allah itu menciptakan segala, wa khalaqna minal ma'i kullasyai'in hayyin. Dari air itu kami ciptakan segala makhluk hidup. Ya, artinya mengandung bagian air. Ya, ada airnya manusia juga banyak airnya. Hewan juga mengandung air. Di ayat yang lain, mimma immahin, dari air yang hina, air mani. Maksudnya apa? Anak cucunya Adam. Kalau Adam itu sendiri dari tanah. Yang prosesnya seperti tadi. Tapi kalau anak cucunya, bukan dari tanah lagi, tapi dari air mani, nutfah. Ini huwa alladhi khalaqakum min tinin, ini maksudnya Adam. Walaupun dhamirnya dhamir mukhatab jamak, antum, kalian. Artinya nenek moyang kalian yang diciptakan dari tanah. Ya, kalau asal usul kita dari tanah, berarti kita dari tanah gitu loh. Otomatis. Ya. Thumma qadha ajalan wa ajalan musamman indahu thumma antum tamtarun. Ayat yang lain, walaqad khalaqnakum. La, lamut tauqid, qad, juga harf tauqid. Penegasan dua kali. Benar-benar, sungguh kami telah menciptakan kalian. Jadi kita ini diciptakan sama Allah, dibuat. Bukan alam yang buat kita. Bukan seleksi alam, bukan evolusi. Enggak ada evolusi. Kera itu kera. Enggak ada hubungannya dengan manusia. Ya, kera itu kera, makhluk sendiri. Manusia purba itu antum enggak usah percaya itu. Sejarah itu kan versi gitu. Versi enggak? Sejarah itu versi. Siapa yang bikin sejarah itu? Perhatikan dong, jangan semua diuntal malang. Versinya versi orang ateis ya, sejarahnya kayak gitu. Manusia purba ini itu. Kemudian mereka menggambarkan, itu kan cuman ketemu artefaknya itu. Kok bisa digambar seperti manusia, seperti monyet? Dari mana mereka punya gambaran seperti itu? Wong ketemunya cuman tulang belulang. Hah, iya enggak? Iya kan? Nah, itu ditarik asal-usul Pithecanthropus erectus, nanti Homo sapiens ini itu, untuk membuktikan teori Darwin itu. Itu jelas teori, bukan ilmiah itu. Itu khayalannya orang kafir, orang yang tidak percaya alam Allah itu menciptakan manusia. Dia ingin mengilmiahkan khayalan dia itu dengan membuat teori-teori. Dan itu yang sayangnya didoktrinkan dalam benak kita. Ya, sehingga kita setengah percaya. Ini yang mending nih. Yang parahnya percaya malah. Jadi kalau ada yang ngajak anak-anaknya wisata ke apa, Sangiran atau ke yang di Tawangmangu lagi itu apa itu? Kira apa itu? Sebelum turun ke Magetan itu ada juga. Bukan Sangiran, apa namanya itu? Hah? Sarangan. Itu ada fosilnya enggak? Enggak ada ya? Enggak tahu ya. Sangiran mungkin ya. Yang ada di Sangiran ya. Nah, antum jelaskan ini monyet, bukan manusia. Kalau ngajak anak, ngajak istri, ini monyet. Ya, ini monyet, makhluk lain, bukan manusia ini. Walaupun dinamai Homo oleh orang-orang Homo itu, ya. Ini bukan Homo. Ini makhluk apa enggak tahu namanya, bukan manusia yang jelas. Tidak ada manusia purba, manusia. Jadi mempelajari ilmu hubungan apa, istilah biologinya apa itu, family-family, ini dari family, ini dari family. Lu enggak usah harus percaya itu, enggak percaya enggak apa-apa kok. Itu kan cuma versinya orang kafir itu. Ya, nanti dikait-kaitkan lagi. Pelan-pelan, cantik mereka. Wah, ini teori Darwin sudah terbukti kalau itu hanya bualan saja. Coba disisipkan dengan cara lain. Ya, ini manusia punya kekerabatan. Dengan siapa? Ketek lagi. Monyet lagi. Ya, kalau mereka namanya monyet, monggo. Kita bukan. Ya. Walaqad khalaqnal insana. Jelas. Khalaqnal insana. Ya, kalau enggak, ada yang enggak bisa bedakan antara manusia dengan kera, ya dia harus sekolah lagi itu. Jangan ngajari kita dan jangan mau diajari oleh orang-orang seperti itu. Bilang bapak ini bodoh. Bapak kok ngaku-ngaku asal-usulnya dari kera. Kita ini manusia, Pak, bukan kera. Ya, saya enggak percaya itu. Ya kalau terpaksa jawab ujian ya monggo, tapi dengan terpaksa. Ya. Jangan dengan kepercayaan, jangan. Bahaya itu. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Ini juga bukti bahwasanya Allah itu menciptakan kita. Khalaqa. Khalaqal insana min solsolin kal fakhr, terlalu banyak. Dalil aqlinya juga disinggung oleh Al-Qur'an. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka ini diciptakan dari bukan apa-apa? Atau justru mereka menciptakan diri mereka sendiri? Coba dong dipikir. Kita diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, atau kita menciptakan diri kita sendiri? Ya. Tahu-tahu jebret ada manusia gitu. Simsalabim. Ya. Atau kita bikin diri kita sendiri? Coba. Tidak masuk akal semuanya. Ya. Jadi insan manusia tidak menciptakan dirinya karena dia sebelum dia ada, dia tidak ada. Dan sesuatu yang tidak ada tidak bisa menciptakan. Kan gitu logikanya. Ya. Yang tidak ada kok mau mengadakan? Tidak bisa dong kita mengadakan. Baik. Kok bisa jalan nih? Tidak bisa kebaca ini kitabnya. Baik, jadi itu yang pertama, Allah menciptakan kita, wa razaqana, dan Allah yang memberi kita rezeki, ya. Dan ini juga cukup banyak dalilnya, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Contohnya adalah innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Masya Allah. Allah itu adalah yang memberi rizki, ya, dan Allah memiliki kekuatan yang luar biasa. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ardh qulillah. Ini juga pertanyaan yang sifatnya untuk menyadarkan. Coba tanyakan. Tanyakan siapa yang memberi kalian rezeki dari langit maupun dari bumi. Katakan Allah yang memberi kalian rezeki dari langit, baik dengan hujan, ya, turun, itu rezeki dari Allah jelas. Dari bumi dengan tumbuhnya tanam-tanaman, ya, yang kemudian dimakan oleh hewan ternak, kemudian ternaknya kita makan, tanamannya juga kita makan. Ini rezeki dari bumi. Dari sunnah juga cukup banyak dalil-dalilnya, ya. Di antaranya adalah hadis Ibnu Mas'ud, hadis yang keempat dalam Arba'in Nawawiyah, ketika Rasulullah sudah menyebutkan 40 hari yang ketiga, beliau mengatakan tsumma yursalu ilaihi al-malak fayu'mar bikatbi arba'i kalimat, bikatbi rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun am sa'id. Jadi di antara empat hal yang diceret oleh malaikat ketika dia meniupkan ruh ke dalam si janin adalah mencatat rezekinya. Rezekinya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan dan Allah juga menentukan sebab-sebab sampainya rezeki itu kepada si hamba. Ya. Nah, sebab-sebab rezeki itu ada sebab-sebab yang hissi, sebab-sebab yang sesuai dengan hukum sebab akibat, ada yang sebab yang syar'i. Ya, sebab yang syar'i ini dari hukum sebab akibat yang difahami oleh manusia mungkin enggak masuk akal gitu loh. Tapi kalau Allah masih memberi dia rezeki, Allah akan utus ya, orang itu untuk rezeki itu kepada orang itu melalui sebab apapun sebabnya. Ya, walaupun dia hanya berbaring di tempat tidur. Ya, tentunya ini bukan berarti kita suruh berbaring di tempat tidur, enggak. Karena Allah menciptakan sebab-sebab. Dia menentukan sebab-sebab yang itu sesuai dengan hukum sebab akibat, seperti orang kalau mau kenyang ya dia harus makan. Ya. Kecuali kalau orang ini dapat karomah dari Allah. Nah, ini sebab syar'i, bukan sebab hissi. Karomah ini sebab yang sifatnya syar'i. Mungkin dia seperti yang kita pernah baca ketika mujahidin ada 20 orang dari mujahidin dari Palestina itu terkubur dalam terowongannya. Jadi mulut keluarnya tertutup sehingga mereka terkubur hidup-hidup selama berapa puluh hari. Itu logikanya mereka akan mati. Tapi subhanallah Allah masih memberikan air untuk mereka dan dengan cara yang di luar prediksi manusia sama sekali. Nah, ini namanya sebab lain lah. Ya, itu ada kehendak lain di situ. Artinya cara Allah memberi rezeki itu macam-macam. Dan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak akan mendapatkan yang bukan ketentuan kita. Ya. Ya, kalau belum rezekinya enggak bisa. Walaupun berjarak cuma satu kilan dari kita. Sama-sama punya toko, barang yang dijual sama, orang ini mampirnya ke toko sebelah, enggak ke toko kita. Enggak bisa kita bilang wah ini ngambil langganan saya. Enggak, itu bukan bahasa orang yang beriman. Itu bahasa orang yang tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Belum rezekinya ya belum. Ya cuman kita harus perhatikan adab-adab jual beli ya. Tapi bukan berarti dia ngambil rezeki saya, nyerobot ngurangi rezeki saya, enggak kurang, enggak tambah rezeki kita, segitu. Ya. Cuman kita pakai cara yang benar. Ya, kalau sudah ditawar sama orang, dia sudah cenderung cocok dengan harga toko sebelah, jangan kita kemudian bilang, enggak, saya kasih lebih murah. Jangan, enggak boleh itu. Ya. Enggak boleh. Walam yatrukna hamala. Allah nyiptakan kita, ngasih kita rezeki, keperluan kita rezeki dalam apapun bentuknya. Ya, termasuk udara, oksigen, ini rezeki yang luar biasa. Kesehatan kita, penglihatan kita, makan, minum, pakaian. Tidak kemudian kita dibiarkan begitu saja. Ya, muhmal, hamalan ay muhmalin. Tersia-sia. Tidak jelas cenderungannya. Enggak. Ada tujuannya Allah nyiptakan kita itu. Dan inilah yang bisa kita fahami dari dalil-dalil akli maupun nakli. Kita ini enggak diciptakan untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Dalil naklinya adalah afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu sekedar main-main? Allah menciptakan kita untuk dolanan. Tidak. Dan kamu mengira kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illahu. Maha tinggi Allah, raja yang hak. Tidak ada ilah selain dia. Kok sampai ada orang punya persepsi seperti itu? Sangat jauh persepsi itu dari kebenaran. Enggak mungkin Allah melakukan sesuatu yang bercanda, sia-sia bikin kita ini. enggak ada tujuannya, enggak mungkin. Ayat yang lain, ayat sabul insanu ayyutroka sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan semaunya dia, enggak diperintah, enggak dilarang? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah dahulunya dia adalah nutfah dari mani yang terpancarkan? Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian dia menjadi alaqah, sekumpal darah. Allah kemudian menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Masa sia-sia itu semua? Masa main-main? Yang benar aja dong. Orang bikin pesawat itu enggak ada yang main-main kan? Ada orang iseng bikin Boeing 777. Iseng. Sekedar main-main. Enggak ada. Manusia itu lebih complicated. Lebih hebat, lebih akurat daripada pesawat. Nyamuk aja luar biasa itu akurasinya itu. Lengkap sama Allah, dibikin sesuai dengan speknya. Bagaimana dia mengelabui kita? Kalau pas digigit nggak gatal, sudah kenyang dia terbang baru gatal kan? Sudah terbang nyamuknya gitu loh. Luar biasa, Allah ciptakan itu dengan perhitungan yang sangat-sangat akurat. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى. Orang-orang musyrik itu mengingkari bahwasanya orang yang sudah mati itu akan hidup kembali. Maka Allah membuat perumpamaan, kalau menciptakan yang tidak ada sama sekali itu aja bisa, apalagi mengembalikan yang sudah pernah ada, kan lebih mudah. Lebih mudah kan? Menemukan dengan meniru, mudah mana? Mudah meniru. Oh, sudah pernah ada kok. Diciptakan kembali gampang. Sulit itu adalah menciptakan yang pertama kalinya dari enggak ada sama sekali. Itu. Adapun dalil akli bahwasanya Allah itu enggak menciptakan kita untuk sesuatu yang sia-sia adalah karena andai manusia ini diciptakan hanya untuk hidup kemudian bersenang-senang kemudian selesai, enggak ada apa-apa setelah itu, enggak ada responsibility, enggak ada pertanggungjawaban, enggak ada balasan sama sekali, apa bedanya dia dengan binatang? Sama. Masa sama manusia dengan binatang? Padahal manusia itu beda, diberi akal. Ya, yang hewan enggak punya akal seperti ini. Diberi lisan yang bisa berbicara menjelaskan maksudnya. Ya. Kalau hanya seperti itu selesai enggak ada hisab. Ya ini tidak sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga itu hanya sekedar sia-sia, murni sia-sia. Enggak mungkin Allah kok berbuat yang sia-sia. Tidak mungkin juga Allah menciptakan manusia sampai menurunkan Al-Qur'an, mengutus rasul dengan berbagai macam wahyu. Ya, untuk sesuatu yang kalau sudah mati sudah selesai, nggak ada tanggung jawab sama sekali, nggak mungkin. Berarti sia-sia dong Allah mengutus Rasul, sia-sia dong Allah menurunkan Al-Quran, sia-sia dong Allah memberi kita akal, nggak mungkin. Jadi secara logika tidak mungkin kita diciptakan dengan demikian akurat, dengan demikian hebat, untuk kemudian kita berakhir tamat riwayatnya sudah. Enggak ada hasilnya sama sekali. Ini enggak mungkin. Bal arsala ilaina rasula wa lam yatrukna hamal. Allah tidak membiarkan kita begitu saja tanpa ada perintah dan larangan, tapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang fungsinya dalam Al-Qur'an adalah yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya. Surat Al-A'raf disebutkan lagi ayat 156 157 di situ Allah menyebutkan tentang fungsi seorang waladina apa namanya, astagfirullah, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan mereka yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, wa yuhillu lahum at-thayyibat, menghalalkan bagi mereka yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, mengharamkan yang jelek-jelek, wa yadha'u 'anhum israhum, menyingkirkan beban-beban yang selama ini harus mereka pikul, wal aghlal allati kanat 'alaihim, demikian juga belenggu-belenggu jahiliyah yang selama ini. Hasan, jazakallahu khair. Oh, tidak kangen lah. Kan mereka nanti sih nggak bisa. Lah, lumayan kok. Tegakkan lagi bisa nggak? Ayo. Dah, cukup. Cukup. Hasan. Nih, kabarnya. Ini pakai baterai ya? Jadi Allah juga mencabut belenggu-belenggu yang selama ini membebani kita dengan diutusnya Nabi tadi itu. Dan orang yang hidup di zaman jahiliyah itu terkena berbagai macam belenggu. Belenggu oleh sesuatu yang tidak membawa kemaslahatan bagi mereka. Tradisi yang memberatkan. Bayi perempuan kok harus malu? Kenapa kok malu punya bayi perempuan? Lah ibunya apa bukan perempuan? Kalau bayi perempuan dikubur semua, terus bagaimana akan beregenerasi gitu loh. Itu kan belenggu itu. Kemudian macam-macam. Itu semua diangkat dengan diutusnya Rasulullah SAW. Diganti dengan syariat Islam yang sangat toleran. Memberi kemudahan, memberikan solusi. Ya, karena syariat ini adalah diturunkan oleh Zat yang menciptakan kita. Sehingga paling pas buat kita, paling cocok, paling relevan. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang menaati Rasul tadi itu, yang diutus kepada kita, ya, dia akan masuk jannah. Wa man asahu dakhalan nar. Maksud dari atau ucapan dari Syekh ini didukung oleh banyak ayat dalam Al-Quran, atau berangkat bertolak dari banyak ayat, salah satunya adalah wa ati'u Allah war rasula la'allakum turhamun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Taatilah Allah dan Rasul, Rasul itu maksudnya, agar kalian mendapatkan rahmat, dan bersegeralah, bergegaslah menuju maghfirah dari Allah dan jannah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang disiapkan bagi orang yang bertakwa. Demikian juga wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Jelas sekali di sini. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkannya ke dalam jannah. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya adalah sebab masuknya seseorang ke dalam jannah. Ya, sebab itu tidak sama dengan harga. Ya, kalau harganya jannah, Allah memberikan jannah bagi orang yang bisa membayar harganya, harga yang semestinya, maka tidak ada seorang pun yang masuk jannah. Termasuk Rasulullah SAW juga tidak akan masuk jannah kalau Allah jual beli sama kita. Tapi Allah hanya ridho dengan sebab, yaitu amal soleh yang dibarengi dengan tauhid. Walaupun sedikit Allah ridho, sedikit tapi diberinya banyak, luar biasa sama Allah. Syakur, seperti Allah itu ya, wafurun syakur. Syakur itu mungkin terjemahannya sangat berterima kasih. Ya artinya kita gak seberapa ini loh. Amal kita ini sangat tidak ada nilainya kalau mau dibandingkan dengan nilai jannah, tapi Allah terima. Yang penting ada amalan, penting ada tauhid. Sisanya pakai rahmatnya Allah. Jadi kalau saya boleh bikin perumpamaan, mungkin jannah itu sebuah kendaraan sangat luxury. ya. Apa kendaraan paling mahal yang antum pernah dengar? Mobil tapi ditutup pakai berlian, ada itu ya. Jadi kulitnya itu dari berlian, nggak tahu tuh harganya berapa itu. Itu kemudian dijual oleh yang punya mobil dengan harga 10.000 rupiah. Itu bukan harganya itu. Ya, kalau dia mau jual dengan harga beneran, kita nggak akan mampu beli. Tapi dia rela, sudahlah kalau kamu punya uang 10.000, tak kasih ini mobil. Itu berarti dia orang yang sangat luar biasa baik gitu. Kok hanya dengan 10.000 dilepas barang yang demikian indah. Nah, jannah Allah itu terlalu mahal untuk bisa kita beli. Tapi kalau nggak ada duitnya, 10.000 ini nggak kamu bayar, kamu nggak dapat mobil ini. Ya, harus ada, nilainya harus ada. Entah itu 10.000, entah itu lebih, entah itu kurang ya. Tapi yang jelas nggak ada orang yang mampu membeli dengan uangnya, nggak ada. Jadi kalau akhirnya mobil itu dilepas, maka itu karena kedermawanan sih yang punya mobil. Nah Allah juga kurang lebih dari itu, pasti lebih dari itu. Karena dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan jannah, belas nggak ada harganya. Ya. Dan kita ini nggak punya dunia. Orang kalau punya dunia kemudian diinfakkan dunia ini fisabilillah seluruh seisinya, itu masih tidak ada apa-apanya dibandingkan jannah. Wong jannah itu kapling untuk orang yang paling akhir masuk jannah itu 10 kali lipatnya bumi luasnya. Dalam hadis riwayat Bukhari, akhirur rajulin dakhalal jannah, ya, sudah dia terseok-seok di atas sirat, babak belur dia. Ketika dia mencapai penghujung sirat, dia mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa ini Allah berikan kepada saya. Tidak ada orang yang mendapat nikmat seperti saya ini. Dia merasa dia orang yang paling mendapat nikmat karena diselamatkan dari sirat. Ya. Padahal dia orang yang paling sedikit. Artinya paling akhir masuk jannah. Setelah itu tidak ada lagi yang masuk jannah. Artinya semua selain dia adalah ahlun nar. Artinya ahlul jannah yang paling rendah rankingnya itu dia itu. Pun begitu dia bersyukur luar biasa. Kemudian disuruh masuk jannah, dia bilang, ya Rasul, ya Allah, bagaimana saya masuk jannah? Semua orang sudah ngambil tempatnya masing-masing. Saya mau tinggal di mana? Kamu mau setuju, rela kalau saya kasih seperti bumi? Buah rela sekali ya Allah, seluas bumi, rela sekali. Wa mithluh sampai 5 kali. Tambah lagi segitu sampai 5 kali. 5 kalinya bumi dia punya kapling. Qala radit, ya Rab radit, saya sudah rela. Wa asharatu amthali, kata Allah, 10 kalinya bumi. PM. Ya. Nah, berarti kalau kita menjadi penguasa dunia, semua ini milik kita, terus kita infakkan, setara sama surga? Dah, sama sekali enggak. Tapi Allah menerima. Syakur, ghafurun syakur. Sedikit itu dibesarkan sama Allah. Sedekah itu seperti orang membesarkan anak kudanya. Dari kecil, dari jabang bayi dibesarkan sampai besar. Allah juga begitu, dilipat gandakan sama Allah. Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Enggak cuma sampai 700, sampai lebih dari itu. Ya. Wa man 'asahu dakhala an-nar. Ya, adapun yang bermaksiat itu dia akan masuk nar. Ini bisa kita simpulkan dari firman Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Surat An-Nisa ayat 14. Barang siapa ya'asillah, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan melampaui batas-batas yang tidak boleh dilampaui, balas dari Allah itu dilampaui sama dia, yudkhilhu nar. Allah akan masukkan dia ke dalam nar. Dia kekal di sana. Dan dia mendapat azab yang menghinakan. Itu masalah yang pertama, ya ini kita harus sadar bahwa Allah itu nyetakkan kita, ngasih kita rezeki, tapi ada konsekuensi, kita akan diperintah dan dilarang. Taat perintah masuk jannah, melanggar larangan masuk nar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalilnya, kemudian beliau menyebut dalilnya, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Kita break dulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nurah amma ba'ad. Adapun masalah yang kedua yang harus kita pelajari dan kita amalkan adalah annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatih. Setelah kita meyakini dan mengimani bahwasanya kita diciptakan oleh Allah untuk diperintah dan dilarang, untuk dimintai tanggung jawab, maka kita harus tahu bahwa Allah itu tidak suka, tidak rela, tidak ridho untuk ditandingkan, disejajarkan dalam hal-hal yang menjadi keistimewaan Allah dengan siapapun. La malakun muqarrab, baik dengan malaikat yang terdekat sekalipun, wala nabiyyun mursal, maupun dengan nabi yang diutus. Kalau itu merupakan keistimewaan Allah, jangan sekali-kali menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal itu. Ya. Kalau bukan merupakan keistimewaan Allah, enggak apa-apa. Kita mengatakan Allah begitu, yang lain juga begitu. Asal itu bukan keistimewaan Allah, bukan kekhususan Allah. Tapi kalau kekhususan Allah dan kita menganggap ada selain Allah yang memiliki hal yang sama, ya, maka itu yang namanya syirik. Jadi syirik itu taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillahi, menyamakan selain Allah billah dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, dalam hal-hal yang itu merupakan kekhususan Allah. Di antara kekhususan Allah adalah diibadahi. Ya, itu kekhususan Allah. Enggak boleh ada selain Allah yang diibadahi. Dengan ibadah seperti sekecil apapun, sesederhana apapun, ya, sejarang apapun, enggak. Begitu seseorang menunjukkan salah satu ibadahnya, walaupun hanya sekali. Ya, syirik itu enggak harus berulang kali loh. Cukup sekali. Dia bisa menjadi seorang musyrik. Dari yang tadinya mu'min jadi musyrik. Ya, hatta sudah 65 tahun dia mengabdi untuk Islam. Menginjak usia ke 65 lebih sehari dia berbuat syirik, ya statusnya musyrik. Tidak ada kok Allah eman-eman sama amalnya dia. Allah tidak butuh sama amalnya dia kok. Ya. Ini kita harus paham. Kita harus paham masalah ini. Paling tidak bisa Allah itu disamakan dalam hal-hal yang merupakan keistimewaannya Allah. Dan Allah paling benci dengan dosa yang namanya dosa syirik. Karena orang musyrik itu orang tidak punya alasan untuk berbuat syirik. Sedikit pun dia tidak punya alasan. Kenapa? Ya karena semuanya dari Allah kok. Yang nyiptakan dia Allah. Yang ngasih dia rezeki juga Allah. Kan dibilang tadi, Anallah khalaqana wa razaqana. Ya. Menghidupkan dia setelah sebelumnya tidak ada, mematikan setelah sebelumnya hidup, setelah itu dimehidupkan lagi, kemudian nasibnya celaka bahagianya di tangan Allah, rezekinya tiap butir nasi yang masuk itu adalah dari rezeki Allah, bukan dari yang lain. Orang mungkin bisa ngasih nasi, bisa, tapi siapa yang bisa supaya nasi ini kalau sudah masuk perut tidak keluar lagi, dan kalau masuk perut tidak jadi madharat, jadi manfaat. Setelah itu dia bisa buang sisanya. Kalau nggak bisa dibuang, kanker, ya, mati, nangis itu. Saya punya teman kawan saya, Allah yarhamu, Ustaz Syafiq Bawazir, rahimahullah, meninggal bulan-bulan Januari yang lalu, kanker usus di Jeddah. Beliau ngeluh berbulan-bulan, dok, kenapa saya nggak bisa kentut, nggak bisa buang air? Musibah itu, nggak bisa kentut, nggak bisa buang air. Orang ngasih makan, oke, ngasih makan, bisa ngasih dia supaya kentut, supaya makanan ini keluar lagi, nggak tertimbun terus dalam perut, susah loh. Hatta makanan mau harganya satu porsi 10 juta, kalau dia tiap hari makan nggak keluar lagi, mati, ya. Jadi itu semua dari Allah. Makanya kalau sampai Allah disejajarkan dengan selain Allah, ini orang super super kurang ajar sama Allah. Sehingga pantas kalau Allah tidak memaafkan kekurang ajarannya ini. Pantas. Ah, enggak punya alasan orang berbuat syirik. Orang zina masih ada alasan. Ya karena manusia punya hawa nafsu, punya syahwat. Orang minum khamr, orang mencuri, orang itu punya kecintaan kepada harta. Tapi kalau syirik apa alasannya? Ya betul itu kezaliman paling besar memang. Inna syirka na zulmun azim. Zulm azim. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu, nanti kita sambung setelah salat Isya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jazakumullahu khairan katsiran kepada